Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Naam, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah sampai perkataan Abdul Muttalib yakni beliau menyatakan mala nabihi yadan sanukhalliya bainahu wa bainama ja'alahu fa inna hadzal bait Allah wa bait khalilihi Ibrahim. Naam, ini kata Abdul Muttalib. Sesungguhnya kata beliau, kata Abdul Muttalib, kami tidak memiliki kekuatan untuk mencegah apa yang diinginkan oleh Abraha. Sesungguhnya bait ini, rumah ini adalah rumah Allah dan rumah kekasihnya Ibrahim. Fa iyamna'ahu fa huwa baituhu wa haramuhu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghalangi Abraha untuk melakukan kerusakan, maka sudah sepantasnya karena rumah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka menghancurkannya, maka sungguh kata Ibrahim, fa wallah ma lana bihi min quwwat. Sungguh demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan. Kami tidak memiliki kemampuan. Naam. Yakni artinya biarkan saja. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah itu. Naam. Jika Allah Subhanahu wa taala menghalangi, maka itu sudah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, kata Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib berkata, qala fantariqa ma'i ilal malik. Kemudian kata Abdul Muttalib, mari saya ingin bertemu dengan raja. Wa kana dhu nafar shodiqan li Abdul Muttalib. Dan sungguh dhu nafar yakni orang yang tadinya menghalangi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian Abraha mengalahkan dhu nafar dan menjadikannya sebagai tawanan. Ternyata dhu nafar ini merupakan orang yang dikenal karena dia termasuk pemimpin, maka Abdul Muttalib juga kenal dengan dhu nafar. Nah, sehingga fa'atahu Abdul Muttalib mendatangi dhu nafar. Faqala ya dha nafar, wahai dhu nafar, hal indaka ghina fima nazala bina. apakah engkau wahai Dzunafar bisa meringankan terhadap beban yang sedang menimpa kami? Apa jawab Dzunafar? Faqala, ma ghina rajulun asirun la ya'manu ayyaktula bukratan aw asyyan. Bagaimana bisa seorang tawanan memberikan sesuatu yang dia saja tidak mengetahui apakah besok hari pagi atau sore hari dia akan dibunuh? Naam. Walakin sa'abath ila unais sa'sik fil. Akan tetapi aku akan membawamu wahai Abdul Muthalib kepada Unais yang dia adalah seorang pawang gajah. Fa innahu li sadiqin, karena aku kenal dengan orang tersebut. Sehingga Dzunafar membawa Abdul Muthalib kepada Unais tersebut. Naam. Kemudian Unais membawa Abdul Muthalib farsala ilaih. Unais membawa Abdul Muthalib untuk menemui sang raja. Faqala li Abraha, maka mulailah dia berkata kepada Abraha, wahai paduka, inna hada Saidun Quraisy, sesungguhnya orang ini merupakan tokoh dari suku Quraisy yang minta izin, yasta'dinuka alaik, minta izin untuk bertemu engkau. Dan waqad jaa'a ghairu naasimin laka, dan kedatangan dia bukan untuk melawanmu dan bukan pula untuk membangkang terhadap perintahmu. Wa ana uhibbu an ta'dana lahu, sehingga aku berharap engkau wahai paduka mau mengizinkan dia bertemu denganmu. Nah, sehingga akhirnya bertemulah Abdul Muthalib dengan Abraha. Dan digambarkan bahwasannya wakana Abdul Muthalib rajulan jasiman wasiman. Digambarkan bahwasannya Abdul Muthalib itu adalah seorang yang besar, tampan dan berwibawa. Sehingga falamma ra'a Abraha aqdamu akramahu. Sehingga tatkala Abraha melihat Abdul Muthalib, begitu dia melihat Abdul Muthalib, dia terkesima dan langsung dia memuliakan Abdul Muthalib karena dengan tampilan yang begitu berwibawa. Bahkan waqaraha ayyajlisa ma'ahu ala sariri wa ayyajlisa tahtahu. Bahkan dikatakan bahwasannya Abraha tidak suka kalau Abdul Muthalib itu duduk di bawah dalam keadaan Abraha duduk di singgasananya. Sehingga fahabata ila basatin fada'ahu fa'ajlasahu ma'ahu. Sehingga dipanggilnya Abdul Muthalib dan didudukkan di dekatnya di atas permadaninya. Mulailah mereka berdiskusi, berbicara. Namun pembicaraan yang dimulai oleh Abdul Muthalib, fatalaba minhu ayyarudda alaihi mi'atal ba'ir, yakni Abdul Muthalib menginginkan agar Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dia ambil, dia rampas. Allati asabaha min mali. Yang dia ambil, dia rampas. Nah, ini yang diminta oleh Abdul Muttalib. Sehingga mendengar apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Abdul Muttalib, Abraha terheran-heran. Kemudian dia menyatakan, faqala Abraha liturjimanuhu. Abraha berkata kepada penerjemahnya, nam, kullahu, katakan kepadanya, innaka kunta a'jabtani hina ra'aituka walakot zahatta fika. Sungguh, tadinya aku merasa kagum melihat engkau, orang yang begitu berwibawa, ketika aku pertama kali melihat engkau. Namun setelah aku mendengarkan apa yang engkau katakan, apa yang engkau minta, aku menganggap engkau adalah orang yang rendah. Ini kata Abraha. Kenapa demikian? Iya. Nanti kita akan baca. Naam. Qala lima. Naam. Kenapa demikian? Kata Abdul Muttalib. Jitu ila bait huwa dinuka wa dinu aba'aka. Naam. Aku datang ke sini untuk menghancurkan rumah itu, yang mana rumah itu merupakan simbol agama kalian, merupakan simbol agama nenek moyang kalian, dan simbol kemuliaan bagi kalian, wa asamtukum, dan kehormatan bagi kalian. Ini misi aku datang ke sini. Nah, namun fala takallamni fihi. Namun engkau wahai Abdul Muttalib, ternyata engkau tidak menanyakan, tidak berbicara tentang permasalahan itu. Bahkan engkau berbicara berkaitan dengan hartamu, untamu yang aku rampas. Maka aku menganggap engkau adalah orang yang rendah. Nah, ya, ini ucapannya itu perkaranya tidak penting. Seharusnya kan ada yang lebih penting yang perlu untuk disampaikan. Nah, namun Abdul Muttalib orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Apa jawab Abdul Muttalib? Dan ini jawaban Abdul Muttalib, jawaban Abdul Muttalib itu sangat masyhur, sangat terkenal. Qala ana rabbul ibil. Sungguhnya aku adalah pemilik unta-unta tersebut. Maka aku berhak untuk menjaga unta-unta tersebut. Wal bait lahu rabbun yamna'uhu minka. Adapun bait tersebut, rumah tersebut, Ka'bah tersebut milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencegahmu dari perbuatanmu. Nah, ana rabbul ibil wal Ka'bah laha rabbuha. Nah, ini ucapan yang masyhur, nah, dari Abdul Muttalib. Saya hanya pemilik onta-onta tersebut, sehingga saya berhak untuk menjaga onta-onta tersebut. Saya meminta onta-onta tersebut. Adapun Ka'bah, Ka'bah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya dan akan mencegah kamu dari perbuatanmu itu. Nah, maka Abraha menyatakan, maka naliyamna'ahu minni. Sungguh dia tidak akan mungkin mencegahku, kata Abraha. Maka ditimpali lagi oleh Abdul Muttalib, qala fa anta wadzak. Naam. Kalau demikian, terserah kamu dengan urusanmu. Naam. Dengan bahasa kita, suka hati kaulah. Naam. Anta wadat. Kamu dengan urusanmu. Naam. Kemudian fa'amara bi'ibilihi farudda alaih. Kemudian setelahnya Abraha memerintahkan untuk mengembalikan onta-onta milik Abdul Muttalib dan dikembalikan onta-onta tersebut kepada Abdul Muttalib. Naam. Thumma kharaja wa akhbara Quraisy khabaron. Kemudian Abdul Muttalib kembali ke sukunya, ke kampungnya, dan mengkhabarkan naam tentang khabar yang akan terjadi kepada kaumnya. Wa amarahum ayatafarraku fi syi'abin, dan menginstruksikan, ya, memerintahkan mereka agar mereka berpencar, berpisah untuk mencari perlindungan, baik itu di lembah-lembah maupun berlindung fir'usi jibal, berlindung di atas-atas bukit. Khaufan alaihi, karena dikhawatirkan min ma'arati jaish, akan serangan pasukan-pasukannya Abraha, sehingga mereka diinstruksikan, diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk mencari tempat perlindungan. Naam. Kemudian faf'alu. Naam, mereka mendengarkan instruksi perintah dari Abdul Muttalib. Naam, mereka mencari perlindungan yang dapat melindungi diri-diri mereka, keluarga mereka dari serangan musuh yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah. Kemudian wa'ata Abdul Muttalib baitan, mulailah Abdul Muttalib mendatangi bait tersebut, Ka'bah tersebut. Fa'akhada bihalkatil bab, beliau memegang pegangan dari pintunya, ya, memegang pegangan pintunya. Kemudian beliau menyatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, la arju lahum siwaka, aku tidak berharap, aku tidak meminta pertolongan kecuali kepada engkau, wahai Rabbku. Ya Rabbi, famani' manhumu hammaka, wahai Rabbku, cegahlah orang-orang yang akan melanggar tanah laranganmu, cegahlah dari kejahatan mereka. Inna aduwal bait man adaka, sesungguhnya siapa orang yang memusuhi rumahmu, maka dia merupakan musuhmu pula. Maka kemudian Abdul Muttalib juga menyatakan, ya wahai Rabbku, cegahlah mereka agar mereka tidak menghancurkan desa-desamu. Ini dari salah satu perkataan dan doa yang dimintakan oleh Abdul Muttalib. Nah. Kemudian setelahnya, thumma tawajjaha fi ba'di tilkal wujuh ma'a qaumihi. Setelah Abdul Muttalib tadi berdoa, meminta, kemudian dia menghindar, ya, mencari tempat perlindungan bersama, ya, kaumnya, tempat yang aman. Nah, tempat berlindung bersama kaumnya. Wa asbaha abraha bil mughammas tahyian lidukhul. Mulailah Abraha ya bersiap-siap. Abraha di daerah Mughammas bersiap-siap dan mempersiapkan pasukannya untuk masuk ke negeri tersebut. Wa'aba'a jaisuhu, dan menyiapkan pula pasukannya. Wahai'an filuhu, dan menyiapkan pula naam gajah-gajahnya. Kemudian fa'akbala Nufail ila fil. Kemudian Nufail mendatangi gajah. Naam. Fa'akhadha bi'udhunihi, dan Nufail membisikkan di telinga gajah. Faqala, Nufail mengatakan, ibrik ya Mahmud. Nah, Mahmud sebagaimana yang dijelaskan pada yang telah lalu adalah gajah yang paling besar. Naam. Menderumlah wahai Mahmud, kata Nufail. Fa innaka fi biladillahil haram, sesungguhnya engkau saat ini berada di negeri Allah, negeri al-haram. Fa baraka fil, maka gajah tersebut naam menderum. Kemudian mulailah gajah tersebut. Faba'athuhu fa'aba, mereka mencoba untuk membangkitkan ya gajah tersebut yang sedang menderum tadi, namun gajah tersebut tidak mau. Setelah tidak mau, keadaannya demikian, bahwa fawajuhuhu ilal yaman, maka gajah tersebut diarahkan ke Yaman. Faqoma, maka gajah tersebut tiba-tiba berdiri. Yahrawil, dalam keadaan lari dengan kencang. Ini tatkala gajah tersebut diarahkan ke Yaman. Demikian pula wawajahu ila syam, fafa'ala mitla dhalik, tatkala gajah tersebut diarahkan pula ke arah Syam, melakukan yang sama. Demikian pula diarahkan kepada ke arah masyrik, diarahkan ke timur, diarahkan ke barat, sama. Nah, langsung bergerak gajah tersebut lari. Nah, namun tatkala fasarrafuhu ilal haram, tatkala diarahkan ke tanah haram tersebut, ke Makkah, tiba-tiba gajah itu menderum lagi. Naam. Nah, kemudian wa kharaja Nufail yashtadda hatta su'adal jibal. Akhirnya Nufail pergi sampai menaiki gunung. Farsalallah tayran min kibalil bahr. Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mengutus burung-burung dari arah laut. Ma'akulit tayr salah satu ahjar, bersama burung tersebut membawa tiga batu. Hajaraini fi rijlaihi wa hajaran fi minqarihi, dua batu di kakinya dan satu batu di separuhnya. Naam. Falamma ghasyat qaum arsalat ha alaihim, maka tatkala burung-burung itu sampai pada tempat pasukan tadi, burung-burung tadi melemparkan batu-batu tersebut. Falam tusibatil kal hijar ahadan illa halak, maka tidak ada yang terkena dari batu tersebut kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan mati. Walaisa kullu qaumin asabat, walaupun tidak setiap pasukan itu terkena lemparan, namun setiap yang kena pasti dia akan mati. Fa kharaja baqiyatu harabaini yas'aluna an Nufail, maka sebagian yang lain na'am berlari dan mencari Nufail. Untuk apa mereka mencari Nufail? Liyadulluhum ala tariq ila al-Yaman, agar bisa menunjukkan jalan pulang menegri Yaman. Naam. Sehingga famaja ba'duhum bi ba'd, sehingga sebagian mereka dengan yang lainnya saling bertabrakan. Yatasaqatuna bi kulli tariq, mereka bergelimpangan di sisi-sisi jalan dan mereka mati di dekat lokasi perairan. Ini keadaan tentara Abraha. Naam. Diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan burung-burung yang membawa batu dan tidak ada yang terkena lemparan batu tersebut kecuali pasti binasa. 6. Kemudian wa ba'athallahu ala Abraha da fi jasadihi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit pada Abraha, pada tubuhnya. 6. Allah memberikan penyakit pada tubuh Abraha, yang mana dikatakan faja'alat tasaqata anamaluhu, digambarkan sampai-sampai na'am terputusnya satu demi satu jari jemarinya Abraha. Hattan tahya ila son'a, sampai keadaannya tersebut sampai ke daerah son'a, dalam keadaan dia seperti anak burung. Nah, ini penyakit yang mengerikan yang didatangkan oleh Allah. Nah, jari jemarinya satu demi satu. Nah, terlepas. Kemudian wa mata hattan sa'ada sadrahu an qalbihi tsumma halak. Kemudian setelahnya dia mati dalam keadaan dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Naam. Demikianlah. Naam. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha mampu. Naam. Allah melindungi tempat yang mulia, Ka'bah Baitullah, dari orang-orang yang ingin membuat kerusakan, kejahatan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.